Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Darul Ihsan yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur dan intinya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana tidak intinya Allah melimpahkan rahmat karunia dan inayahnya pada kita sekalian. Bertambahlah rasa syukur kita yang tiada terhingga kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena alhamdulillah nampaknya kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang masih akan diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati mulianya bulan suci Ramadan pada tahun ini. Padahal kalau saja kita renungkan, tidak mustahil di bulan Ramadan mendatang ada keluarga kita, mungkin saudara kita, mungkin juga orang tua, istri, atau suami, atau anak, atau teman seperjuangan kita, atau mungkin juga keluarga besar Darul Ihsan, yang mereka tidak akan lagi sempat menikmati suasana bahagia ketika berkumpul bersama keluarga di saat berbuka sahur. Mereka tidak sempat lagi rukuk dan sujud menghambakan diri pada Allah bersama-sama kita di masjid ini, karena mereka sudah lebih dulu meninggalkan kita, meninggalkan alam dunia yang fana ini. Kalaulah ada di antara mereka keluarga, teman seperjuangan kita, marilah kita doakan mudah-mudahan arwah mereka sudah mendapat tempat yang termulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita alhamdulillah nampaknya kita masih akan diberi kesempatan oleh Allah. Saya katakan nampaknya karena satu Ramadan masih beberapa hari lagi. Kalau berdasarkan hisab mungkin akan jatuh satu Ramadan bertepatan dengan 24 September hari Ahad. Tapi tentu saja masih menunggu hasil ru'ya yang nanti akan diumumkan secara resmi. Jadi masih ada beberapa hari lagi di mana kita sendiri tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi dengan diri kita. Wama tadri nafsun maza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi dan menimpa dirinya besok hari. Luqman 34. Kalaulah kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang masih akan diberi kesempatan oleh Allah berada di bulan Ramadan tahun ini, kita pun tentunya tidak bisa meyakini apakah kita akan masih berjumpa dengan Ramadan di tahun mendatang, ataukah Ramadan tahun ini pun akan menjadi Ramadan yang terakhir untuk kita. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu urusan itu. Hanya biasanya kalau saya menyampaikan hal ini, yang muda melirik pada yang lebih tua. Padahal urusan ajal itu tidak ada kaitan antara tua dan muda. Malah tidak jarang sekarang ini yang muda malah mendahului yang lebih tua. Jadi dalam urusan yang satu ini kita bisa saling lirik-melirik satu dengan yang lain. Terlepas dari itu semua, marilah kita mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran bulan suci Ramadan, agar bulan yang penuh rahmat, bulan penuh maghfirah ini jangan sampai berlalu tanpa kita memperoleh rahmat dan maghfirah serta berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kalau kita kembali merujuk pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Kembali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-firman-Nya ketika memerintahkan kita melakukan ibadah. Mengawali seruannya dengan ditujukan pada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan lazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Seruannya dituju kepada orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tentu tidak mendapatkan seruan ini. Kenapa demikian? Sebab di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, bernilai atau tidaknya amal perbuatan seseorang itu sangat tergantung apakah dia melakukan perbuatan tersebut dengan dasar iman atau tidak. Semulia apapun amal perbuatan seseorang, kalau tidak didasari dengan iman, maka sia-sialah amal tersebut. Dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim, sesuatu perbuatan itu baru dia akan menjadi amal yang saleh di sisi Allah jika amal itu dilakukan dengan dasar semata-mata mencari ridha Allah dan dilakukan sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Karena itu kita akan sering sekali menjumpai di dalam Al-Quran, iman dan amal saleh ini berdampingan, disebut Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Quran surat Al-As. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat. Amanu wa amilus salihat. Beriman dan beramal saleh. Sehingga banyak para ulama mengatakan bahwa iman dan amal saleh ini seperti dua sayap pada seekor burung. Dia tidak bisa terpisah. Tidak bisa dikatakan orang yang beriman kalau dia tidak mewujudkan keimanan yang ada dalam keyakinan dirinya itu dalam wujud melakukan amal kesalehan. Dan tidak bisa disebut amal itu saleh kalau dia tidak beriman. Saya perlu sekali memberikan ketegasan dalam hal ini untuk mempertegas lagi prinsip ini. Karena kembali kita di negeri ini, kita kembali di, kalau dikagetkan sih enggak, sudah enggak terlalu kaget lagi sebenarnya. Tapi kembali kita direpotkan oleh keberadaan sekelompok orang yang terus berusaha untuk menyesatkan akidah umat Islam. Dengan faham-faham yang sangat sesat dan sangat menyesatkan. Di antaranya yang sekarang sedang begitu gigih menyesatkan akidah umat itu dengan faham pluralisme. Bahkan salah satu tokohnya yang memproklamirkan dirinya sebagai embah pluralisme pada akhir Agustus kemarin meluncurkan bukunya tentang pluralisme dan memproklamirkan dirinya sebagai embah pluralisme. Ironisnya di negeri ini yang bersangkutan sudah lama dikenal sebagai cendikiawan muslim. Ya, tegas sekali, zahar sekali menyatakan bahwa semua agama adalah sama. Dan yang dimaksud dengan orang yang soleh itu adalah orang yang melakukan kebajikan, apapun agamanya. Karena itu siapapun orang yang melakukan kebaikan di dunia ini, apapun agamanya, apapun keyakinannya, maka dia berhak untuk masuk ke dalam surga Allah. Surga Allah bukanlah milik orang-orang muslim saja. Begitu pernyataannya. Sehingga menurut keyakinan yang bersangkutan, di surga itu nanti ada coupling-coupling. Ada coupling di surga untuk khusus orang muslim. Nanti ada coupling untuk orang Hindu, ada coupling untuk orang Buddha, orang Konghucu. Jadi masing-masing punya coupling di surga itu. yang soleh-soleh, yang dimaksud soleh oleh dia itu ya itu orang yang melakukan kebaikan, misalnya bersedekah pada fakir miskin, apapun agamanya dia akan masuk surga. Maka di neraka pun juga ada kapling-kapling, ada kapling khusus untuk orang muslim, untuk orang-orang yang tidak soleh menurut dia itu. Jadi apapun orang itu penyembah berhala sekalipun, asal dia soleh, nah, menurut dia soleh itu kalau dia berbuat baik, maka dia pasti akan masuk surga. Ini tentu saja kalau kita ukur dengan ukuran keyakinan kita di dalam Al-Quran, ini 180 derajat bertentangan dengan ajaran Islam. Saya sendiri sebenarnya enggak begitu tahu orang yang menganut paham pluralisme ini agamanya apa. Keyakinannya itu seperti apa. Sebab dalam keyakinan saya, orang yang beragama itu pasti dia mempunyai keyakinan bahwa keyakinannya lah yang paling benar. Ketika saya ambil contoh begini, ketika seseorang mengatakan kepada saya, misalnya bahwa teman kita Pak Hasan itu sekarang ini, tepatnya sekarang ini sedang berada di Jakarta, dan saya yakin betul dengan berita ini bahwa Pak Hasan itu memang betul di Jakarta karena ada bukti-bukti dan sebagainya, sehingga saya yakin betul. Maka berita-berita yang lain tentang Pak Hasan, misalnya ada lagi berita bahwa Pak Hasan ada di Surabaya, Pak Hasan ada di Cirebon, Pak Hasan ada di Sumatera, Pak Hasan sedang umroh pergi ke Tanah Suci, harus saya anggap semua berita ini sesat. Semua berita ini tidak benar. Karena tidak mungkin kebenaran itu bisa ada lebih dari satu, dua, tiga, empat, padahal satu dengan yang lain saling bertolak belakang. Ketika saya meyakini bahwa ini adalah sebuah kebenaran, maka semua yang bertentangan dengan saya yang sakini sebagai kebenaran pasti tidak benar. Itu prinsip keyakinan. Tidak mungkin ada sebuah kebenaran itu bisa berbeda-beda, bertolak belakang, dan semuanya dan dua-duanya benar misalnya, atau semuanya benar. Si A meninggal dunia. Sementara si B mengatakan si A itu sedang menikah. Lalu yang lain mengatakan tidak, si A itu baru tabrakan, sekarang ada di rumah sakit. Enggak mungkin semua berita ini benar. Masa si A itu meninggal juga, sedang menikah juga? Yang mungkin itu semua berita ini salah. Saya malah mungkin masih bisa menerima pandangan orang kok semua agama ini tidak ada satupun yang benar. Itu masih lebih masuk akal daripada orang mempunyai keyakinan semua agama ini benar. Saya masih mungkin bisa menerima pernyataan bahwa berita tentang si A itu meninggal, si A itu menikah, si A itu sedang berada di rumah sakit, semua berita itu salah. Oh, itu masih mungkin. Karena ternyata yang benar itu adalah si A itu lagi ada di Cirebon. Nah, berita itu semua salah. Jadi semua salah mungkin. Tapi semua benar tidak mungkin. Yang paling mungkin itu satu benar. Nah, ketika satu itu sudah kita yakini benar, maka semua yang bertentangan dengan satu yang kita yakini benar itu pasti salah. Jadi kalau sekarang misalnya ada orang mengaku beragama Hindu misalnya gitu. Mengaku beragama Hindu. Lalu dia punya keyakinan bahwa hanya Hindulah agama ajaran yang benar. Kata teman kita yang beragama Hindu itu, hanya Hindulah agama yang benar. Semua ajaran di luar Hindu termasuk Islam itu adalah ajaran yang tidak benar, ajaran yang sesat. Saya terus terang angkat topi untuk orang itu. Berarti orang ini punya keyakinan. Artinya pola prinsip keyakinannya sudah benar itu. Sudah benar. Kalau dia mau meyakini harus begitu. Bahwa dalam keyakinan saya, keyakinan dia sendiri juga adalah sesat, itu persoalan lain. Tapi secara prinsip keyakinan dia sudah benar. Jadi kalau ada orang Buddha, misalnya orang Kristen mengatakan hanya Buddha ajaran yang benar, kita perlu angkat topi pada dia. Dia punya keyakinan. Di luar Buddha semua ajaran sesat. Oh, benar itu. Secara prinsip keyakinan dia sudah benar. Malah agak susah kita menerima ketika ada orang mengatakan semua itu benar. Yang meyakini Allah itu esa, tidak diperanakan, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu baginya, benar. Yang meyakini bahwa Allah itu beranak, sehingga ada Tuhan anak, Tuhan bapa, sehingga Tuhan itu terdiri dari tiga unsur, benar. Ini sulit masuk akal sehat. Yang menyembah Allah benar, yang menyembah batu juga benar, yang menyembah bintang pun benar. Ini semakin sulit untuk masuk akal sehat ini. Lebih-lebih nanti kita akan melihat di dalam Al-Quran ini sangat bertentangan sekali dengan sekian banyak ayat Al-Quran yang mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Al-Imran ayat 19. Jadi kita harus meyakini bahwa tidak ada agama selain Islam. Saya kalau ditanya orang, ini mungkin apa yang saya sampaikan ini akan terkesan seperti ekstrim gitu ya. Dalam prinsip akidah, setiap orang harus ekstrim. Dalam akidah, setiap orang harus ekstrim. Sebab akidah tidak mengenal abu-abu. Akidah itu ya kalau tidak putih, hitam. Tidak ada abu-abu. Yang namanya keimanan itu tidak ada alternatif iman atau kafir. Tidak ada istilah rada iman. Lumayanlah orang itu sudah rada iman setik gitu. Alhamdulillah dia sudah rada soleh. Nah itu ada, itu rada soleh. Mungkin kalau rada soleh, dia beriman betul, beriman. Dia imam mukmin, cuman baru rada soleh gitu, belum soleh pisan. Mungkin kalau rada soleh, ada rada mukmin, gak mungkin. Lumayanlah dia sudah beriman terhadap ajaran Islam 70%, dia sudah beriman. Tinggal 30% lagi kafirnya. Bukan beriman. Iman gak mengenal persentase. Soal apakah dia bisa melaksanakan apa yang dia imani di dalam ajaran Islam ini, nah itu persoalan lain. Itu yang bisa rada soleh, yang soleh, ada yang rada soleh, ada yang setengah soleh, kayak nu tersoleh. Dalam memanifestasikan keimanan, nah itu mungkin. Tapi keimanannya harus utuh. Karena ketika umat Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam sudah tidak lagi bisa memiliki alasan untuk menolak beriman kepada Allah, karena semua sudah diikuti. Sampai akhirnya ingin mendengar langsung suara Allah, sudah dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam lewat wakilnya 40 Bani Israel. Ya Allah berfirman dari balik bukit Tursina dan mereka mendengar semua firman Allah. Bahkan konon meninggal dunia semuanya itu. Bahkan konon Nabi Musa pun ikut meninggal. Ada yang mengatakan hanya pingsan. Nah, setelah itu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar yang 40 Bani Israel kembali dihidupkan lagi. Karena mereka lah yang akan menjadi saksi. Maka mereka pun bersaksi di hadapan orang-orang Bani Israel. Betul bahwa Tuhannya Nabi Musa itu benar ada. Dari mana? Oh, dia berfirman langsung. Jom, saya jenah orang kabeh 40 meninggal dunia semua. Nah barulah Bani Israel itu mau percaya. Kalau begitu kita percaya bahwa memang Tuhan yang disebut oleh Nabi Musa itu benar ada. Tapi mereka masih nawar lagi kepada Nabi Musa. Hanya begini, wahai Nabi Musa, kami siap menerima kalau gitu aturan-aturannya. Cuman aturan-aturan Tuhan, aturan Allah yang tidak sesuai dengan nafsu dan akal kami, ya tentu saja kami akan tolak. Jadi akan kami terima sebagian, mungkin ada sebagian yang kami tolak. Iman jadi di setengah-setengah lah gitu. Maka turunlah ayat 85 Quran Surat Al-Baqarah menegur mereka dengan firman Allah, afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Adakah dengan demikian kalian ingin mengimani sebagian aturan Allah lalu mengkufuri sebagian aturan Allah lainnya? Tidak bisa, kata Allah. Terima aturan Allah, imani seluruh aturan Allah seluruhnya, atau tidak sama sekali. Iman tidak mengenal persentase. Dalam Al-Baqarah ayat 85 Allah menyatakan wa man yattaghi ghairal islam madina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati laminal khasirin. Barang siapa yang memilih selain Islam sebagai agamanya, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keyakinan kita, Allah tidak pernah menurunkan agama selain Islam. Itu keyakinan kita. Hak kita untuk meyakini itu. Bahwa orang lain di luar Islam tidak menerima itu hak mereka yang harus kita hargai juga. Hak setiap orang untuk mempunyai keyakinan. Itu harus dijamin. Jadi kalau orang mau mempunyai keyakinan di luar keyakinan kita, kita harus hormati hak mereka. Jadi dalam keyakinan kita, Allah tidak pernah menurunkan ajaran kecuali Islam. Jadi ajaran Islam itu pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Lewat 25 rasul yang dikisahkan dalam Al-Quran, lewat beberapa suhuf di masa Nabi Ibrahim dan beberapa kitab suci. Di antaranya Taurat, Injil, Zabur. Terakhir, ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat kitab sucinya Al-Quran. Seluruh ajaran-ajaran yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, ajaran-ajaran itu menurut keyakinan kita adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi Islam, ajaran Islam, agama Islam pernah diturunkan kepada Nabi Musa dengan kitab sucinya Taurat. Agama Islam pernah diturunkan kepada Nabi Isa dengan kitab sucinya Injil. Agama Islam pernah diturunkan kepada Nabi Musa dengan kitab sucinya Taurat, kepada Nabi Daud dengan kitab sucinya Zabur. Terakhir, agama Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan kitab sucinya Al-Quran. Jika kita menemukan, bisa menemukan Injil yang diturunkan Allah dulu kepada Nabi Isa, pasti tidak mungkin berbeda dengan Al-Quran. Dalam sisi akidah, paling terjadi perubahan dalam syariat. Pasti Allahnya itu esa, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu baginya. Sebab sungguh tidak bisa masuk akal sehat itu. Kalau Allah menurunkan ajaran kepada masing-masing rasul itu berbeda-beda. Jadi kepada Nabi Isa, ini misal ya, ini misal yang enggak benar ini. Yang menurut saya enggak mungkin, mustahil itu. Allah menurunkan ajaran kepada Nabi Isa lalu mengatakan kepada Nabi Isa, wahai Isa, kamu ini anak saya. Jadi hubungan saya dengan kamu itu hubungan bapak dan anak. Jadi kamu Tuhan anak, saya Tuhan bapak. Hubungan kita lewat Rohul Kudus. Jadi kita bertiga sama dengan satu, satu sama dengan tiga. Oke? Okay? Kata Tuhan itu. Oke? Okay. Sampaikan pada umatmu. Sampaikan oleh Yesus itu, wahai umatku, saya ini Tuhan anak, Tuhan Bapa ada di sorga. Hubungan saya dengan Tuhan Bapa itu lewat Rohul Kudus, 3:1, 1:3. Oke? Oke. Selesai. Begitu Allah menurunkan ajaran Al-Quran, Allah malah menyatakan pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakan, sampaikan pada umatmu, kul, huwallahu ahad. Allah itu esa. Tidak diberanak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu baginya. Dulu saya pernah menurunkan ajaran pada Isa, saya katakan Isa itu anak saya. Jadi hubungan lewat bapa dan anak, lewat Roh Kudus. Ah itu dulu saja kata Tuhan, Isa saya tipu. Sebenarnya kan enggak begitu. Masa ada Tuhan model begini? Masa ada Tuhan memberikan ajaran kepada manusia masing-masing beda-beda gitu. Yang satu ditipu, satu henteu gitu. Ini lebih tidak masuk akal lagi. Jadi tidak mungkin Allah pernah menurunkan agama selain Islam. Inna dina indallahi Islam. Wa man yattaqi ghayra Islam madina fala yuqbala minhu. Karena itu kalau saya ditanya oleh seseorang, ada berapa agama di dunia ini? Jawab saya satu. Apa itu? Islam. Lalu yang di luar Islam apa itu? Ya, aliran sesat lah. Kalau yang dimaksud dengan agama itu adalah petunjuk Allah untuk memimpin manusia, yang diturunkan ajaran-ajaran Allah yang diturunkan kepada manusia lewat Rasul, itulah yang dimaksud dengan istilah agama. Saya harus meyakini hanya satu agama Islam. Dan semua orang harus menghargai hak saya dalam keyakinan ini. Termasuk kalau saya tanya misalnya seorang tetangga saya, orang Kristen. Ada berapa agama menurut Anda? Satu. Apa itu? Kristen. Hari Islam nah, lain agama itu. Oh, kita harus angkat topi. Hak dia. Baru dia bisa dikatakan punya keyakinan itu. Walaupun keyakinan dia itu sesat sekurang-kurangnya. Tapi paling tidak dia punya keyakinan, yaitu keyakinan yang sesat. Malah orang yang pluralisme itu orang tidak punya keyakinan. Ini sebenarnya penyesatan akidah seperti ini sudah ada, sudah sejak lama. Memang sudah dipersiapkan oleh musuh-musuh Allah itu. Lewat pelajaran-pelajaran yang diterima oleh anak-anak kita. Saya sempat kewalahan itu. Menghadapi anak-anak saya. Dari sekolah ke dimana ngarah pikir gitu. Saya lihat mereka belajar waktu SD dulu. Saya masih ada satu lagi yang SD sekarang. Jadi belajarnya gitu. Kalau kita tanya pada mereka, ada berapa agama? Lima. Lima, cek agama. Hiji, cek sete. Nah, cek guru lima. Hiji. Tulis hiji. Itu Islam. Atau berengke disalahkan saya ku guru. Tena naon. Tena naon disalahkan ku guru. Lebih baik kamu disalahkan oleh guru daripada salah menurut Allah. Keyakinan kamu. Hiji agama mah. Ini penyesatan ini. Makanya saya ingat dulu ya. Saya cukup lama dulu mendampingi almarhum Pak Mutakin. Ketika beliau jadi rektor UNISBA dan ketua MUI pusat waktu itu. Saya waktu itu sebagai sekretarisnya di rektorat UNISBA. Saya dampingi beliau sebagai rektor. Saya dampingi juga sebagai pengurus MUI. Jadi saya memang sering mendampingi beliau dulu itu. Saya ingat itu sampai akhir hayatnya beliau masih terus memperjuangkan untuk menghapus ajaran PMP itu. Pelajaran PMP dari sisi itu. Ini penyesatan untuk akidah umat Islam. Ya, anak-anak kita diajari seperti itu. Agama itu katanya ada lima. Satu Islam, dua Kristen, tiga apa lagi? Yahudi, terus Buddha. Lalu nanti tinggal diajarkan lagi pada anak-anak kita itu. Saya pernah tantang itu gurunya itu. Saya tulis di buku anak saya ingin bicara dengan Anda ini soal urusan agama lima teh. Di mana itu teh agama lima teh? Kenapa anak saya dirusak seperti ini gitu? Bahkan saya ingin bicara dengan seluruh guru-guru dan kepala sekolahnya, saya bilang itu. Itu akhirnya datang surat lagi, mohon maaf katanya, tapi ini sudah baku seperti itu, kita akan luruskan bagaimana pesan. Ini gimana ini? Di saat kita harus mengajarkan kepada anak kita, kok tidak ada agama selain Islam? Ini gampang sekali penyesatan seperti ini. Agama itu ada lima. Agama Islam mengajarkan kepada kita agar kita berbuat baik pada orang tua. Jadi agama Islam itu baik atau tidak anak-anak? Baik. Baik pasti gitu jawabannya teh. Agama Hindu mengajarkan kepada kita, kita tidak boleh berbohong. Jadi agama Hindu itu baik atau tidak anak-anak? Baik. Banyak disebut tidak baik. Agama Buddha mengajarkan kita tidak boleh mencuri, mengambil harta orang lain. Jadi agama Buddha itu baik atau tidak anak-anak? Baik. Jadi kesimpulannya anak-anak, semua agama baik. Rusak ke anak orang. Kalau sudah dibawa, digiring pola pikirnya dalam bentuk pluralisme yang menyesatkan seperti ini, tinggal setik dewe disoledatkan. Apa disoledatkan bahasa Indonesia-nya? Soledatkan. Mensoledatkan. Tinggal. Nahon, betulah. Dikitulah di disoledatkan sehingga dia jatuh gitu. Itu mudah betul itu. Nah, kalau memang semuanya itu baik, itu begitu pelajarannya itu. Kalau semua agama itu baik, jadi kalau ada temanmu memilih agama Hindu, baik. Ada temanmu memilih agama Buddha, baik. Ada temanmu memilih agama Islam, baik. Mau milih agama apapun, baik. Hanya. Jadi ada orang memilih agama Islam, baik. Ada memilih agama Kristen, baik. Cuman, nah ini diseledatkan tadi dia. Cuman begini, nah kalau memilih agama Islam, memang itu baik dan berat. Baik, cuman berat. Nanti datang bulan Ramadan, kamu harus puasa sebulan. Mulai dari terbit fajar sampai terbit matahari, temenang dahar, temenang minum, segala macam. Wah, berat. Bagus, cuman berat. Nanti kamu punya duit lagi lebih, nanti suatu saat setelah kamu dewasa harus naik haji ke Mekah, jauh. Di sananya juga berapa hari itu banyak ibadah-ibadah, harus tawaf, harus sa'i, mana orang berjubah, terus wukuf di Arafah, apalagi kalau jatuh musim panas, berat itu nak. Berat. Memang bagus, tapi berat. Belum lagi ini, sholat. Kamu sedang main dengan teman kamu lagi enak-enaknya main. Kadangnya azan, kudu sholat. Kerengenah-ngenah nanti. Nanti kerengenah-ngenah nasare. Lagi enak kamu tidur. Terdengar azan subuh, harus bangun. Nah. Bagus, cuman berat. Nah, kalau yang satu lagi, yang ini. Nah tinggal gitu, seledat nanti. Itu mau tidak usah sholat, tidak usah puasa, tidak usah ini. Asal kamu yakin saja bahwa ini adalah penebus dosa. Sudah, dosa kamu sudah ditebus. Surga sudah di tangan. Tidak usah sholat, tidak usah apa-apa. Ya kecuali lah kalau kamu misalnya suatu hari sedang enggak ada kegiatan, misalnya hari Minggu, kamu bolehlah sekali-sekali datang ke sana. Itu pun bukan untuk sholat, untuk nyanyi. Nyanyi misalnya gelang, sifatu gelang. Itu sudah masuk surga, nak. Wah, ini bisa rusak akidah anak-anak kita. Dari dulu sudah mulai upaya penyesatan ini. Dan sekarang semakin gencar. Dan sekarang terjadi. Hampir seluruh IAIN di Indonesia sudah kena virus ini. Saya sudah keliling berapa IAIN itu. Sudah kena semua. Keluhan di mana-mana. Itu. Bahkan IAIN Bandung, itu di markas mahasiswanya di Usuluddin, itu mereka memasang salib. Ketika kita tanya, dosen tahu. Pasang salib di sana. Bahkan gambar porno wanita telanjang. Anehnya titik. Nah, hubungannya salib dengan wanita telanjang lagi di sana. Foto-foto itu. Itulah. Itu terjadi di IAIN. Jadi salah seorang yang mengaku mbahnya pluralisme itu belum lama ini saya dengar dari jemaah ceramah di Bandung. Lalu dia mengatakan, dulu orang tua saya juga seorang ustad, kata dia, mengatakan dia itu ustad lah, yang juga pluralisme. Waktu saya kecil katanya, saya pernah dengar, itu katanya ayah saya itu membuka kulkas. Siang-siang itu lagi panas udara, dia buka kulkas, lalu dia minum air dari dalam kulkas itu. Terasa segar, alhamdulillah katanya. Ini atas jasa amal saleh Thomas Edison yang menemukan listrik itu, Alva Edison ya. Andai kata tidak ada Edison, kita tidak akan pernah menikmati air segar seperti ini dingin. Karena itu Edison pasti masuk surga. Untuk itu sekarang saya mengirimkan hadiah Al-Fatihah untuk almarhum Edison. Jadi dia bangga betul bahwa ayahnya memang juga adalah seorang pluralisme. Jadi dia punya keyakinan semua orang yang berbuat baik di dunia ini akan masuk. masuk surga. Apapun agamanya. Enggak tahu siapa yang membuat mereka masuk surganya itu. Kalau dibuat surga itu kapling-kapling, Tuhan siapa yang membuatnya itu gitu. Dan ini sudah kena di mahasiswa. Saya pernah juga mengajar di ITB. Dulu saya mengajar di ITB. Ada seorang mahasiswa juga seperti itu. Pak, katanya menurut keyakinan Muslim, hanya orang Muslim yang masuk surga. Orang yang mati dalam keadaan bukan Muslim, itu kafir. Dan dia akan terancam kekal di neraka jahanam. Betul tidak itu, Pak? Betul, saya bilang. Kekal di neraka jahanam. Ya. Kalau begitu Allah berarti sama sekali tidak menghargai karya dia. Itu Bunda siapa namanya? Bunda Tresia itu. Jasa-jasa kemanusiaannya seperti itu. Neraka itu. Kekal di neraka. Lalu orang-orang kafir yang meneliti banyak ilmu pengetahuan dan berhasil melakukan hasil penelitian dan hasil pengetahuannya itu dinikmati oleh kita, mereka juga masuk neraka gitu, kekal. Jadi hargaan ku Allah seketika-ketika can. Ini di mana letak kemahadilan Allah itu? Nah, itu kata si mahasiswa itu kepada saya. Waktu itu saya katakan pada yang bersangkutan, saudara, andai kata ada seorang karyawan misalnya, kebetulan saya ngambil contohnya begitu waktu itu ya, ada karyawan di perusahaan PLN, kerja dia sebulan, dia kerja di PLN bagus sekali karyanya itu, bahkan sampai ngelembur segala macam, dan memang dia kepakailah kerjaannya itu. Setelah dia kerja satu bulan, dia datang ke Telkom ke sini. Lalu dia nagih gajinya. Mana gaji saya? Maka saya yakin pihak Telkom akan mengatakan, kamu siapa? Saya kan karyawan. Saya kan sudah kerja selama sebulan ini. Di mana? Di PLN. Maka tentu pihak PT Telkom ini akan mengatakan, slang melir. Betul, Anda itu karyawan. Betul, Anda itu sudah bekerja selama sebulan. Untuk siapa Anda mengabdi ini? Kan untuk PLN. Bagaimanapun bagusnya pengabdian Anda itu, manfaatnya hanya dirasakan oleh pihak PLN. Untuk kami apa artinya? Jadi kenapa minta gaji kepada kami? Minta gaji kepada PLN tempat kamu mengabdi. Para rugu silai mah. Kau digawe ke PLN minta gaji ke saya. Wajar gak itu ditolak? Wajar, Pak. Kalau enggak Telkom merenripu itu. Semua karyawan di Bandung pada merenta gaji ke dia. Ayo duit di PT naon di daratang di Telkom. Mana gaji saya? Gaji naon? Kan saya gaji digawe salila sebulan. Di mana? Tuh di PU. Naon jadi urusan anda minta ke Telkom. Itu di. Ayo datang lagi ke rumah kita 50 pembantu. Pak, mana gaji saya? Gaji naon? Pembantu, saya kan sudah kerja sebagai pembantu. Di mana? Di rumah Pak Udin, sana di RT 1. Yang satu lagi mengatakan saya di RT 2, sana di rumah Pak Ye. Jadi kunaon merintah gaji naka saya? Mintalah gaji kepada majikan masing-masing. Wajar gak itu? Wajar, Pak. Saya kira seperti itulah nasib orang-orang kafir. Di akhirat nanti. Ketika mereka mengadu kepada Allah. Ya Allah, bukankah selama hidup saya di dunia sekian puluh tahun saya sudah mengabdi. Saya pernah berkarya, saya pernah berbuat ini, saya pernah melakukan itu, saya pernah gini. Dan itu dirasakan oleh semua banyak manusia pada waktu itu. Benar, kata Allah. Disangka kamu saya tidak tahu. Kira-kira gitulah kalau boleh saya ini. Masa saya dianggap saya tidak tahu? Tahu saya juga kamu berbuat itu. Tapi dulu kamu melakukan itu untuk siapa? Kan untuk Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain aku. Lalu kenapa sekarang minta pahala nanti saya? Itu para ruhu Sulaiman. Kalau tak kita. Mintalah kepada Tuhan-Tuhan yang kamu sembah dulu selain saya. Tuh enak ngarumpul gerak di neraka. Jika itu gerak itu. Hajar itu. Bagaimana orang mau, saya katakan ini, jangankan orang kafir, Pak, dalam keyakinan kita, jangankan orang kafir, yang jelas mereka itu sudah salah dalam mengimani Allah, tidak beriman kepada Allah, bahkan menyekutukan Allah dan lain sebagainya, yang patut untuk dimurkai oleh Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangankan orang kafir seperti itu, yang bisa menyebabkan Allah murka kepada mereka, kita yang mengaku mukmin, Pak, kita yang mengaku muslim, andai kata kita melakukan sesuatu perbuatan tidak dengan dasar iman kepada Allah semata-mata mencari ridha Allah, tidak bisa menjadi amal yang saleh. Kita yang mukmin. Lihat dalam Al-Quran Allah menyatakan, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Yang sholat pasti muslim, kan? Pasti muslim dia. Kata Allah celaka. Kenapa? Allazinahum an salatihim sahun, allazinahum yuraun. Yang salatnya itu lalai, yang salatnya itu dasarnya riya, ingin dipuji oleh orang lain, bukan karena Allah. Yang mukmin saja ketika melenceng niatnya dalam berbuat amal, tidak ada arti apa-apa. Begitu juga dalam ibadah saum. Maka Rasul kemudian mengatakan, man soma ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang melakukan ibadah saum dengan dasar iman dan sesuai dengan aturan Allah, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, dia akan diampuni seluruh dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Kalau dia melakukan ibadah saumnya itu dengan niat mencari ridha Allah, semata-mata melaksanakan aturan dan hukum Allah. Kalau misalnya seorang mengaku muslim gitu, lalu datang bulan suci Ramadan, sebenarnya saya teh hoream rek puasa teh. Enggak ada sedikit pun keinginan untuk puasa itu. Cuman ima sugane lah kolesterol bisa turun gitu. Lumayan beren bisa rada langsing seti gitu kan. Lalu dia puasa akhirnya, dia enggak punya nilai apa-apa, itu tidak menjadi amal yang saleh. Orang bersedekah bukan karena dia memang merasa terpanggil ingin beribadah kepada Allah dengan menolong sesama orang lain yang sedang dalam kesulitan. Ia mah yang dipuji, ngarah jadi dianggap orang sebagai orang dermawan. Jadi dia tidak akan mendapat apa-apa dari amal itu. Dia tidak menjadi amal yang soleh. Kita saja yang mukmin tidak bisa menjadi amal yang soleh kalau kita tidak lakukan dengan niat mencari ridha Allah. Bagaimana dengan orang yang kafir? Yang puguh-puguh kafir yang sudah jelas-jelas kufur kepada Allah. Karena itu akan kita temukan di dalam banyak hadis, misalnya dalam sholat dan puasa, Rasul mengatakan, rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illal haram, wa rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Rubba ini kata yang mempunyai makna menunjukkan jumlah yang banyak. Jadi kalau kita artikan dalam bahasa kita, alangkah luar biasa banyaknya orang yang berdiri melakukan ibadah sholat, dia tidak memperoleh apa-apa dari sholatnya itu kecuali cangkel. Ya karena mungkin sholatnya lila gitu ya. Dari orang mah pakai kecepatan tinggi mah cangkel meureun, ngan capek we meureun gitu. Kesangan itu. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak, alangkah banyaknya orang yang saum melakukan ibadah saum tidak memperoleh apa-apa dari saumnya kecuali sekedar lapar dan dahaga. Yang paling banyak gugur orang dalam ibadahnya karena imannya. Kita semua melakukan hidup ini kalau mau bernilai ibadah dan amal saleh selalu harus dengan dasar iman. Semua niatnya harus karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau memang lillahi rabbil alamin, baru dia menjadi amal saleh. Baru dia bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Mereka selalu mengotak-ngatik dalil mereka itu ayat 62 Al-Baqarah. Lalu hiji ayat itu diutak-atik sedemikian rupa gitu. Dicoba diartikan menurut hawa nafsu mereka. Al-Baqarah ayat 62 yang mengatakan, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, Nasara dan orang-orang penyembah bintang yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka tidak ada rasa takut dan rasa sedih untuk mereka. Nah, cina buktinya tak? Orang Yahudi, Nasara, semuanya man amana billah wa amil salihat. Orang siapa yang beriman pada Allah dan beramal saleh, maka dia akan mendapatkan bagiannya di akhirat nanti. Tentu saja kalau kita memahami Al-Quran itu tidak bisa hanya melihat dari satu ayat ini saja, kan itu. Kalau kita melihat Al-Quran pada hanya pada satu ayat saja, innamal khamru wal maisir, misalnya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul fima ismun kabiru wa manafi'u linnas, mereka bertanya padamu Muhammad tentang minum khamar dan judi, katakanlah keduanya itu ada manfaatnya ada mudaratnya, cuman mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kalau kita megang ayat itu, itu haram judi, itu haram khamar. Nanti penjelasan haramnya itu ada pada ayat lain, Al-Maidah 90 yang dengan tegas menyatakan innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan fajtanibu. Al-Qur'an itu satu ayat dengan ayat yang lain ini saling menjelaskan. Itu satu. Sehingga ketika kita berbicara alladzina amanu yang dimaksud di sini Yahudi dan Nasara itu apa? Man amana billah. Maksudnya Allah membuka peluang kepada orang-orang Yahudi dan Nasara yang ingin selamat, dia harus beriman pada Allah, asuk Islam maksudnya. Karena tidak bisa dikatakan beriman kepada Allah kalau dia meyakini Allah itu salisun salasah. Dalam ayat lain dikatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha wal masih ibnu maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mempunyai keyakinan al-masih itu adalah putra Maryam. Isa itu adalah putra Maryam. Sungguh telah kafir. Mau dikemanakan ayat ini? Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisun salasah. Sungguh telah kafirlah kata Allah orang-orang yang berpendapat Tuhan itu trinitas. Rek dikemanakeun ayat ini? Sekian banyak ayat lagi ya, nanti Al-Bayyinah ayat 1-4. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sebenarnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan musyrikin. Wal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sekian puluh ayat-ayat ini rek dikemanakeun? Hanya dengan mencoba menafsirkan ayat ini, dan satu ayat itu pun salah penafsirannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin saudara-saudara sekalian, saya ingin sekali menggarisbawahi karena semakin hari kita rasakan sebenarnya majelis ulama sudah mengeluarkan fatwa, ya kan, tentang sesat dan haramnya faham-faham ini. Namun mungkin ini harus sering disosialisasikan. Terakhir majelis ulama sudah mengeluarkan fatwa itu. Oh, Ahmadiyah, pluralisme, liberalisme, ini paham-paham yang sesat dan paham yang haram itu kan. Sehingga mereka sempat meriang sedikit mengomentari itu. Tapi lalu kemudian mereka kumpul lagi, kelompok-kelompok ini kemudian mengatakan bahwa di majelis ulama itu sebenarnya wajar saja mengeluarkan fatwa seperti itu karena tidak ada seorang pun ulamanya. Begitu deh. Karena ulama nanti dengan opat di majelis ulama itu, kata Gus Dur, itu pun dapat dari NU opatan nanti itu gitu, dua nggak atau empat gitu. Dalam diskusi di TV saya lihat itu ada Gus Dur, ada Jalal, kemudian ada siapa lagi? Bukan ini siapa? MH Ainun Najib dan Nusa Urang Desa, yang injek-injek lafaz Allah itu dewa, ya itu diskusi itu. Karena itu yang ngobrol terperaruguh gitu kan. Ya, kok bisa majelis ulama mengeluarkan sesatnya itu? Oh iya katanya. Sebab majelis ulama itu ya cuma namanya saja majelis ulama. Padahal enggak ada katanya ulama di situ. Maka cina fatwa lagi terperaruguhnya gitu. Ada ulama mah nuk itu. Nuk manehna tamarin ulama mah. Anu sok nyembah batu. Ulama minta berkah Kanjeng Roh Kidul. Memang makin ini kalau kita tidak segera ini kan umat ini bisa walaupun saya kira kalau paham liberalisme, paham pluralisme sekarang ini kan mereka ini sebenarnya sudah menggiring kita kepada menuhankan akal. Mereka itu sebenarnya orang yang tidak bertuhan. Kalau menurut keyakinan saya, orang-orang liberalisme, orang-orang pluralisme itu orang yang tidak bertuhan. Tuhan itu hanya lambang bagi mereka. Yang sebenarnya Tuhan itu siapa? Akal mereka. Hawa nafsu mereka. Ini yang sudah diingatkan oleh Allah. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kamu akan melihat nanti bagaimana orang itu kemudian menuhankan nafsu mereka. Bagi mereka yang benar itu yang benar menurut akal dia. Maka semua aturan Allah dalam Al-Quran yang tidak sesuai dengan akal mereka harus dibuang. Itu kan paham liberal. Dan itu juga paham pluralisme. Semua aja ditafsirkan menurut akal mereka. Padahal dalam urusan agama, tidak semuanya bisa diterima akal. Disitulah ujian keimanan. Memang agama Islam ini agama yang sangat rasional. Semua ajarannya keharti ku akal. Tapi disimpan oleh Allah 1-2 perkara yang tidak mengerti akal. Di situ. Tapi ini hanya 2 perkara lah, paling 2-3 perkara. Supaya menjadi ujian keimanan. Kata Abu Bakar, sebagian mengatakan ini Ali yang berpendapat ini. Yang mengeluarkan pernyataan ini. Lau kana din birra'yi, seandainya agama itu semuanya akal, harus dimengerti oleh akal, mestinya yang harus dibasuh itu sepatu bagian bawah. Bukan sepatu bagian atas. Bapak Ibu pernah mendengar aturan Mas'ul Khufain mengusap 2 sepatu? Dalam Islam dibolehkan. Mungkin kita enggak pernah melaksanakan itu, tapi sebenarnya diberi peluang oleh Allah itu suatu saat kalau memang kita enggak mungkin buka sepatu. Ini mungkin orang-orang yang sedang latihan militer misalnya di Akabri atau dan lain-lain mungkin bisa itu ya. Atau sedang perang misalnya situasi perang. Enggak mungkin buka tutup sepatu gitu setiap mau salat misalnya kan sepatu bot seperti itu. Nah, itu dimungkinkan kita ngambil air wudu. Lalu kita berwudu seperti biasa sampai membasuh kaki lalu pasang itu sepatu itu. Nanti kapan wudu kita batal, kita berwudu lagi seperti biasa. Gilirannya kita harus membasuh kaki, kita cukup ambil air, usap sepatu bagian atas dengan air itu. Selesai, sholat lagi dengan sepatu itu. Untuk yang tidak musafir, ini boleh sampai 1 hari 1 malam, tidak dibuka-buka. Untuk yang sedang musafir, itu paling lama 3 hari 3 malam. Lebih dari itu gak boleh, gitu. Karena mungkin pas nanti dibuka bisa buat orang banyak mabok gitu. Nah itu, kata Abu Bakar As-Siddiq, andai kata agama itu akal, mestinya yang dibasuh sepatu bagian bawah, itu yang paling banyak sudah entah nginjek naon. Rasul mengatakan usap sepatu bagian atas. Gak ngerti saya. Umar bin Khattab ketika akan mencium Hajar Aswad, lama dia menatap Hajar Aswad itu, akhirnya dia tunjuk-tunjuk Hajar Aswad itu sambil mengatakan, seandainya saya tidak pernah melihat dengan mata saya sendiri bagaimana Rasulullah ketika sedang tawaf itu menciummu, wallahi demi Allah, saya tidak akan pernah mau mencium. Karena bagaimanapun kamu ini hanya sebuah batu, sampai kiamat kamu tetap batu. Jadi dicarekan lah Hajar Aswad. Karena saya pernah melihat Rasulullah menciummu, sok enak usah dicium lah. Pikir Sayyidina Umar, untuk apa saya mencium batu? Masih banyak aswad-aswad yang lain yang lebih pantas dicium. Misalnya dodol aswad. Dodol Garut misalnya yang aswad itu yang hideung. Cium lumayan, dada sengit. Bisa langsung didahar. Gak ngerti saya. Tapi Rasul melakukan, saya lakukan. Nah, ini saya lihat sengaja ya. Dan ini di perkara yang sunnah lagi. Perkara yang mungkin kita tidak pernah melakukan Mas'ul Khufain itu. Perkara yang sunnah. Kenapa disimpan 2 perkara seperti ini? Untuk menguji keimanan kita. Apakah kita ini taat kepada Allah dan beriman pada Allah? Atau kita ini sebenarnya bertuhan pada akal kita? Sayang, mereka yang tersesat lewat paham liberalisme, paham pluralisme ini, sebenarnya mereka sudah menuhankan akal mereka. Sehingga Tuhan itu akal mereka. Yang benar adalah yang benar menurut akal mereka. Maka semua aturan yang tidak sesuai dengan akal mereka, mereka harus buang jauh-jauh dari kehidupan. Nauzubillah min zalik. Kita harus menyelamatkan akidah umat ini, terutama anak-anak kita, dari upaya sesat dan menyesatkan seperti ini. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Selamat melaksanakan ibadah saum. Semoga saum kita di bulan Ramadan mendatang menjadi saum yang penuh rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.